Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahilladzi bi'ijati wajalali tati musolihat. Ada sabda Nabi yang spontan, kontan, tapi memberikan inspirasi yang signifikan. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu sudah sama dengannya rugi, ekuivalennya. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, siapa orang yang mau, artinya bangkrut. Tapi ada pernyataan Nabi di akhir hadis tersebut, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu ya keberuntungan. Dan saya bertemu dengan seorang guru Nda, ya, bukan guru Bekikaranda ya, seorang polisi yang tahu posisi ya, polisi pol dalam beraksi, walaupun banyak sisi tentang polisi. Tapi yang unik dari guru saya, Abah Budiman, ini background kita nih, Pondok Pesantren Madinah Darul Barokah, cukup inspiring buat kita, pemirsa official Epi Effendi. Saya akan menginvestigasi tong Epi wae nu diinterogasi ko polisi tanya sekali-kali Ustaz ngainterogasi polisi. Punten Mbah, hari Abah jadi kieu kumaha? Ti iraha, rek naon, rek ka mana? Abah dari semenjak tahun berapa tiba-tiba kepikiran pengen punya pesantren? Tapi di sisi lain saya pelajari di Google, Abah dulu latar belakangnya lain banget. Ya mah nya langsung weng kunu bukalah lakonnya ya, Abah Budiman. Saya sedang Abah Budiman, pengasuh, pembina, pendiri pesantren, pondok pesantren Madinah Darul Barokah. Semoga interview ini menjadi keberkahan dan inspirasi untuk kita semua. Cik Bah, carioskeun, pok caritakeun, tolong katakan dan ceritakan apa yang menjadi inspirasi Abah sampai punya takdir di titik hari ini. Terima kasih kepada guru saya, Ustaz Epi Effendi. Sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu, saya juga bingung. Apa yang menjadikan bingung saya? Jadi saya juga tidak kepikiran untuk memikir pesantren. Ruas kangen snaken ya. Ruas kangen snaken. Jadi bahasanya ruas kangen snaken itu iya. Kaget setelah istirahat. Betul, karena saya basic saya itu, jujur saja saya ini bukan orang yang pernah pesantren. Tapi yang sangat luar biasa ketika saya dipindahkan dari Polda Jabar ke Purwakarta, akhirnya didinaskan di Polsek Bungur Sari. Ketika itu saya mencari kontrakan, ternyata ada seorang teman namanya Boy mengajak saya ke daerah ini, yang awalnya ini hutan, jalan masuk ke sini dulu jalan setapak. Akhirnya menunjukkan bahwa tanah yang sekarang dibikin pesantren ini adalah tanah milik saya. Berapa luas Mbah pesantren? Awalnya saya punya lahan hanya 500 meter. Dan alhamdulillah sekarang hampir 5.000 meter. Cocok dengan namanya Barokah ya, Barokah berkembang. Alhamdulillah, awalnya namanya Al-Barokah. Ternyata pernah digosipkan bahwa saya aliran sesat. Akhirnya saya robah nama ini menjadi Madinah Darul Barokah. Kenapa membawa nama Madinah Mbah? Balik di Madinah, boga tempat nubarokah. Alhamdulillah, maksudnya gitu. Yang pendek, DR, iya. Tapi ngepret ya. Jadi awalnya seperti itu, saya tidak kepikirkan saya bawa bikin pesantren. Tiba-tiba saya dibawa ke sini, dan saya bikinkan saung yang ini legenda banget buat saya. Depan dan ini ya, Bah. Ya, dan tidak mungkin akan saya hilangkan seancurnya, mudah-mudahan tidak hancur gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak hancur. Bayan hancur nubarokah. Ya, akhirnya ketika saya datang ke sini, datanglah orang tua di sini. Tiap malam awalnya curiga karena dengan penampilan saya dulu rambutnya gondrong, jenggotnya panjang, akhirnya mungkin curiga bahwa saya ini adalah garong yang sembunyi di dalam hutan ini. Tapi ketika ngobrol, kebengetan. Akhirnya ketika saya ngobrol dengan orang tua orang tinas ini, akhirnya saya menjelaskan bahwa saya ini adalah polisi. Dan dengan ngobrol-ngobrol seperti itu, ternyata orang tua di sini punya keinginan, yang mana keinginannya ini ingin bahwa tempat saya ini dibikinkan sebuah tempat pengajian. Awalnya saya nggak kepikiran, malah sempat saya marah sama bapak-bapak itu, artinya menolak lah. Karena apa, basic saya ini bukan pesantren. Terus didesak seperti itu, akhirnya saya pikir-pikir dulu. Yang luar biasa lagi yang mendorong saya ini membikinkan tempat pengajian itu, ketika anak saya datang ke sini yang berusia 7 tahun pada saat itu, tiba-tiba mereka berbicara bahwa tempat saya ini tidak ada tempat sholatnya. Nah, baru tersentuh hati saya, akhirnya dipadukan antara keterangan orang tua di sini dan omongan anak saya. Dan ketika itu baru saya berpikir untuk menjadikan tempat pengajian. Akhirnya saya pulang meminta maaf kepada orang tua, minta doanya. Awalnya kaget juga orang tua saya. Tapi ruwasen akhirnya orang tua saya merasa bunga oge ketika saya ingin bertobat. Dan akhirnya ibu saya berpesan, kalau kamu mau bertobat, kamu harus kuat dengan ujiannya. Gitu. Akhirnya saya balik ke sini, barulah saya melaksanakan sholat. Dan betul, tidak lama kemudian kata orang tua saya tadi, tiba-tiba di sini diserang lah. Kalau saya ada aliran sesat. Dan seketika diserang itu yang sangat-sangat saya termotivasi. Gitu. Bukan saya harus melaporkan ke polisi atau ke siapa, tapi saya lebih ke menghadap Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Sendiri polisinya gampang hari itu menghadapi dengan ego. Oh, kalau berbicara dengan ego mah gampang, dah berdial boga, kan yang ingat amanat ibu saya, kalau kamu mau bertobat harus kuat ujiannya. Itu yang jadi ujian terberat, Bah, no? Ujian terberat, ya itu. Ditentang masyarakat ya, ya, ketika kita akan baik ya. Kalau ya waktu diserang itulah, entah dari mana yang menyerangnya, yang jelas ada yang menyerang ke sini. Itu, dan itu yang termotivasi dengan saya, akhirnya memohon sama Allah, ya Allah jadikan tempat ini tempat ibadah, ya Allah jadikan tempat ini tempat kumpul masyarakat. Dan alhamdulillah, sampai saat ini doa saya terkabul dan kami sekarang mendidik anak yatim dan para duafa yang mana harus diselamatkan oleh kita semua. Karena lamun lain kurang usaha deui. Juara, Bah. Ya. Jadi mau aya kuat mun eueuh lemah. Jadi hati-hati dengan melemahkan orang, menganggap orang lemah. Sebetulnya itu kekuatan. Maka ada hadis Nabi, ad-da'watul madlum, doa orang terdolimi. Nah, Abah mencoba mengkolaborasikan keyakinan, walaupun dia beliau seorang polisi, teu comel jadi pelapor tapi jadi pelapor. Ini urusan pribadi, urusan spiritual, urusan batin. Yang unik dari Abah yang saya tahu, Abah mah orangnya lempeng, batu rek kitu rek kieu, boh kitu boh kieu, asa kieu kitu we Abah mah. Maka insyaallah kuncian hijrah yang sukses. Ini kan pemirsa official Epi Effendi, angkot hijrah Abah mah, lain pemuda hijrah, angkot hijrah itu singkatan angkatan kolot hidup jadi terarah ya. Yang dulunya mah da enggak seperti ini, Abah teh tahu kalau di apa dipelajari profilnya. Abah dulu posisinya sebagai eksekutor di dunia keamanan, tentunya punya masa lalu. Maka jangan pesimis dengan masa lalu, pemirsa official Effendi. Setiap orang suci punya masa lalu, saya sering katakan itu. Tapi kita, orang-orang berdosa seperti kita punya masa depan. Harapannya apa, Abah, untuk anak-anak yatim yang Abah bina? Saya setuju, dakwah itu membina, bukan menghina. Mendidik walaupun tidak mendadak, harus kuat menduduk, mendudukan posisi. Yatim ini mau diarahkan kemana, Bah? Kalau saya menginginkan para santri yang ada di tempat ini, yang jelas mah menginginkan menjadikan santri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan mereka semua menjadi ustaz, amin, yang bisa, amin, mengajak masyarakat untuk kembali atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Juara. Itu aja. Simbol. Saya ingat satu ayat. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan pesimis, jangan apatis. Apapun latar belakang, profesi kita, keahlian kita, pemirsa official EPPND, YouTuber, subscriber, ya. Abah polisi, saya juga bukan mantan jebolan pesantren, sekolah juga nggak tamat. Belajar gak jelas, tapi kalau kita mau bersilaturahmi, saya juga ketemu Abah di frekuensi yang sama. Abah juga rekrutmen anak-anak jalanan yang mau bertobat, Abah selalu terbuka. Artinya kalau mau pulang husnul khotimah, mau wafat dalam keadaan syahid, ya bela agama Allah, kayak Allah nunggu bela orang. Bah, ada kendala gak? Abah kan begitu banyak nih, duafa yatim di sini. Ini gimana pembiayaannya, Bah? Abah kan apalah gaji polisi seberahanya, ya kumah memaintainnya biar jadi inspirasi buat yang lain nih. Jadi kita yakin dengan Allah. Ar-ra'atal ladzi yuqaddibu bidin padallikal ladzi yadul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Jadi orang yang menistakan agama itu orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Nah, ini kebesaran Allah yang luar biasa. Janji Allah tidak akan bohong, tidak akan meleset. Saya yakin dengan Allah. Dan ketika saya mendidik anak yatim, awalnya kita hanya memanfaatkan gaji kita aja dengan kesepakatan istri. Bagaimana kalau tempat kita untuk mengelola anak yatim? Alhamdulillah saya punya istri yang sangat soleha. Akhirnya mendukung sekali karena istri saya juga basicnya anak yatim piatu. Jadi ketika saya mendirikan ini sangat mendukung sekali. Dan dengan jumlah seperti ini, alhamdulillah semua dicukupkan. Kalau berbicara donatur dari mana saya juga bingung. Tapi semua Allah cukupkan sampai saat ini. Tapi kelebihan Abah teh satu punya aset yang namanya doa orang tua. Dua didukung oleh istri yang soleha. Maka kepada para ustadz ya, sing sabar, sing kuat, ujiannya bisa datang dari manapun. Ternyata kesuksesan seorang pemimpin suami untuk memimpin apapun kalau istri sudah sinergi, sudah frekuensi satu resonansi ke arah yang namanya ridho ilahi. Maka Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Yang saya dapat pesan bermakna penting banget untuk saya pribadi. Jadi Abah mah teka jebaku karir, saya polisi dengan elgen etana, ikhtiar mah perbuatan. Abah selalu ngantor tiap hari ke Polsek. Tapi rezeki mah kejutan. Di mana we Abah nyatakan tadi donatur teu apal ujug-ujug jalan we. Berarti ti Allah. Rizqum minallah. Rizquhu min haitsu la yahtasib. Teu bisa disangka-sangka tapi pasti. Maka jangan terjebak dengan gaji, tapi harus yakin dengan rezeki. Yang ketiga, saya dapatkan ilmu hari ini dari Abah selalu kembali ke Allah. Jadi Abah mah aya santri gering, tara langsung ke dokter, lain teboga duit. Meruncingkan, muntang manteng, temonteng, keyakinan. Kalau saya sering bicara sama Abah, sok wirid, weh, tad, saya. Jadi tidak terjebak profesi, tidak terjebak keadaan. Abah selalu, yaitu bukti pertobatan yang benar itu adalah ketika semuanya dikembalikan kepada Allah. Sering saya katakan di tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah saya, lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Saya jadi terinspirasi dan saya termasuk yang sering datang ke Madinah Al-Madinah Mubarakah, Darul Barokah. Saya mensibukkan diri, kadang mau nggak capek, nggak senang, jadi semangat lagi kalau kesini. Boleh datang, bawa apapun yang mau dibawa biar termakan oleh santri-santri di sini dan doa mereka menembus batas, mencapai apa yang kita hajatkan dan kita mohonkan kepada Allah. Bah pesana ya ke barudak anu rek harijrah tapi ragu karena sian dipoyok, sian di itu. Apa pesannya bah terakhir? Motivasi? Jadi gini, saya juga sangat termotivasi dengan guru saya Ustaz Effendi. Ketika berbicara panjang lebar ternyata dia satu frekuensi, dia pencinta orang tua dan anak yatim dan duafa. Yang lebih membanggakan lagi, bahwa Ustadz Epi Effendi ini merekrut para preman-preman yang dianggap itu adalah sampah masyarakat. Akhirnya dengan sering ngobrol dengan Ustadz Epi, akhirnya termotivasi dengan seperti itu. Dan saya laksanakan itu. Dan alhamdulillah sekarang kurang lebih 20 orang yang terbentuk dalam grup musik underground. Dan awalnya mereka itu takut dengan datang ke sini. Karena ada pelantara yang datang ke sini, udah jangan takut. Kalau memang kalian mau bertobat, ayo sama-sama kita belajar. Karena saya juga di sini tidak merasa ustaz, tidak merasa seorang yang pinter. Tapi mengajak mereka untuk bersama-sama kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setiap minggu bertambah dan mudah-mudahan tujuan kita ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallah bah sesuai namanya Darul Barokah. Semoga tempat ini subutul khair, tetap kebaikannya jiadatul khair, bertambah kebaikannya. Jadi pesannya official FPFNI mewawancara Abah dengan sengaja biar tidak pesimis dengan masa lalu, selalu optimis dengan masa depan melalui jalan yang namanya pertaubatan. Hijrah tidak harus menunggu ruang dan waktu, Bertobatlah sebelum ajal tiba, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan apa yang bisa kita lakukan, lalu perhatikan apa yang terjadi, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Semoga tempat ini bisa menjadi inspirasi untuk siapapun yang ingin berhijrah, sekelas Abah saja, optimis untuk merubah keadaan menjadi sesuatu yang luar biasa dan signifikan. Jangan takut tentang janji Allah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Penasaran, Abah Budiman Desah tiba-tiba diwawancara, cari di YouTube, Abah pernah diundang Kick Andy karena inspiring, atau langsung follow Instagramnya Abah Budiman atau Buniman 9974 ya. Anda bisa ngontrol profilnya seperti apa, dan kalau mau kontribusi rutin untuk yatim Madinah Darul Barokah bisa ke alamat di bawah ini, ada noreknya di sini, nomor rekening lain norek toreknya. Dah, ame jadi termasuk tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Bah, berkah bahnya, doakan abdi sing wafat di jalan Allah, bah. Semoga Purwakarta menjadi kuat dan hebat gara-gara ada pesantren Madinah Darul Barokah. Semoga menjadi inspirasi, jangan lupa bahagia dengan berbagi. Jangan menunggu kaya untuk sedekah. Sedekahlah seperti Abah, nanti Allah kayakan. Jadi liur duit loba pangabutuh eueuh. Ini gendut lain senang, kabingung jadi dagingnya. Mudah-mudahan siapapun yang di sini menjadi sehat, menjadi jalan hidayah yang datang ke sini, menjadi mau hijrah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nuhun bah, mudah-mudahan ieu jadi jalan dakwah. Terima kasih official kru YouTube Epi Effendi, semoga ini menjadi jalan kebaikan untuk bekal kewafatan kita ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah subhanakallah wa rabbana bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya Epi Effendi di Madinah Darul Barokah menjadi sebuah tenaga untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Aku lu qali ada astaghfirullahalakum wa apuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuy ah hijrah. Nuhun, Mbah.